كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سَمَن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا برحمتك علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين Ini adalah kajian keempat tafsir Al-Aisar pada tanggal 13 ya. 13 September 2014 bertepatan dengan 18 Zulqa'dah 1435 Hijriah. Kita insyaallah akan meneruskan perjalanan kita, safar kita dalam ilmu, rihlah ilmiah kita dalam Al-Qur'an dan tadabbur kita terhadap Al-Qur'an untuk ayat ke 5 atau ke 6 insyaallah, dimulai dari kajian keempat ini sampai mudah-mudahan kita menghabiskan ayat ke terakhir dari surat Al-Fatihah insyaallah. Al-Fatihah ayat ke-5. Setelah sebelumnya di pekan kemarin alhamdulillah kita telah memahami sebagian dari ilmu yang terkandung dalam surat Al-Fatihah atau sebagian dari surat Al-Fatihah, insyaallah kita akan meneruskan jumlah doa iya, yaitu kalimat doa yang ada di ayat ke-6 atau ayat ke-5 oleh sebagian ulama, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama-tama kita baca dulu ihdinas siratal mustaqim, diterjemahkan di sini tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Penjelasan kata ihdina, bimbinglah kami dan langgengkan petunjuk kami. As-sirat, jalan menuju ridhamu dan surgamu, yakni berserah diri kepadamu. Al-mustaqim, yang tidak melenceng dari kebenaran dan tidak menyimpang dari petunjuk. Kemudian Syekh Abu Bakar Hafizahullah menyebutkan makna ayat 5 secara umum. Jangan ada yang berbicara. Tidak usah berbicara, berbicara di luar masjid, di luar majlis. Kecuali darurat. Berdasarkan ajaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala, seorang hamba berdoa di tengah-tengah saudaranya seiman, ia bermohon sesudah bertawasul kepadanya dengan pujian, sanjungan dan pengagungan serta janji kepadanya untuk tidak menyembah dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Maka mereka pun memohon kepada Allah Ta'ala agar dia melanggengkan petunjuknya untuk selalu beristiqamah dalam Islam sehingga mereka tak terputus darinya. Ibrah, faedah atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat ke-5 ini, di antara petunjuk yang terkandung di dalam ayat ini adalah motivasi motivasi untuk senantiasa berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Baik, doa adalah ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita bahas kalimat atau kata per kata. Dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim itu ada empat kata. Ada ihdina, as-sirat, dan al-mustaqim. Pembahasan mengenai ini bisa menjadi pembahasan yang panjang sebenarnya. Dimulai dari ihdina. Ihdina, ihdi. Berasal dari hidayah. Berasal dari hidayah. Yang kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya petunjuk. Sehingga diterjemahkan di sini ihdi sebuah fi'il amr. Kata kerja, perintah. Dari segi nahu atau dari segi sorof. Tunjukilah. Tunjukilah. Tunjukilah berarti memberi petunjuk. Berilah kami petunjuk. Walaupun ada penafsiran lain nanti maksud dari ihdina di sini apa. Ada penafsiran dari Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengenai makna ihdina. Sebelum kita memaknai makna ihdina, kita maknai hidayah. Hidayah petunjuk kita tahu tadi. Sedangkan pada footnote 29 itu ada lagi pembahasan lain, yaitu pembahasan bahasa Arabnya. Fi'il muta'addi itu apa? Insyaallah akan kita pelajari juga. Dan juga fi'il lazim. Dan juga fi'il muta'addi lil maf'ulain untuk dua objek. Insyaallah akan kita pelajari sedikit nanti insyaallah. Pertama soal hidayah atau petunjuk. Kalau kita menelaah kitab-kitab ulama, kita menemukan beragam pendapat atau pandangan ulama terhadap macam-macam hidayah. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan macam-macam hidayah? Siapa di sini yang bisa menyebutkan? Ya, fadlum. Hidayah taufik dan hidayah ilmiah. Apa itu hidayah ilmiah? Seperti apa itu? Contoh lain? Enggak tahu. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Yang lain? Hidayah taufik sahih. Yang satu ada hidayah namanya yang lebih masyhur. Hah? Hidayatul bayan atau irsyad. Itu dua macam hidayah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Dan hidayah itu ada empat macam sebenarnya. Hidayah itu ada empat macam. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada empat macam. Untuk penjelasan terhadap makna hidayah saja atau macam-macam hidayah itu kita meringkasnya sampai satu halaman seperti ini. Macam-macam hidayah. Macam-macam hidayah ada empat. Dan ini layak untuk kita ketahui sebagai pentadaburan, tadabur terhadap ayat ihdinas siratal mustaqim, bahkan tadabur terhadap kalimat ihdi. Itu saja, kita bisa mentadaburi dengan mendalaminya. Hidayah yang pertama adalah hidayah bersifat umum. Hidayah bersifat umum yang seluruh makhluk itu berikut serta di terhadapnya. Jadi hidayah yang bersifat umum sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, "Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu sesuai dengan penciptaannya, kemudian dia memberi petunjuk. Dia memberi petunjuk. Hidayah seperti ini, hidayah yang pertama ini, itu umum berlaku untuk hewan. Hewan dari segi pergerakan mereka. Dari segi pergerakan mereka untuk mendapatkan manfaat dan menjauhi madharat bagi mereka. Jadi binatang-binatang, kucing, kecoa, kambing, dan selainnya, semua binatang itu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah umum dari jenis ini. Tanpa kecuali. Tidak mungkin mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dari segi ini. Tidak mungkin mereka bergerak dan bermaksud dan menunjukkan sesuatu dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika misalnya mereka yang tidak menggunakan akal sebagaimana manusia saja, mereka jika misalnya mereka tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin bisa? Bagaimana mungkin bisa mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk anak-anak mereka yang baru lahir misalnya? Siapa yang memberi hidayah? Nah, hidayah ammah ini bisa menjadi dalil bagi kita untuk menyebarkan Islam sebenarnya. Ketika orang-orang bertanya, siapakah yang membuat lebah bergolong-golongan turun ke sana kemari, kemudian mencari bunga-bunga yang sesuai dengan apa yang mereka cocok dengannya, kemudian hewan-hewan ternak bagaimana mereka menyusui, bagaimana mereka mencari makan untuk anaknya, siapa yang mengajar demikian? Sedangkan hal seperti itu tidak ada seninya. Andai manusia misalnya tidak diberi bekal pengetahuan oleh orang tuanya untuk mengurus anak misalnya, maka tidak mungkin dia bisa mengurus anak. Itu manusia. Sekarang pikirkan hewan, kok bisa mengurus anaknya tanpa adanya bekal pengetahuan dari induk mereka? Siapa yang mengatur? Nah, itu kan. Siapa yang mengatur? Maka itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidayah yang umum ini mencakup untuk benda-benda mati. Mencakup untuk benda-benda mati. Sekarang siapa yang mengatur langit? Siapa yang mengatur malam dan siang? Siapa yang mengatur matahari dan bulan? Siapa yang mengatur bintang? Siapa yang mengatur angin sehingga debu berterbangan? Itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi, "Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya. Debu diciptakan seperti itu, batu diciptakan seperti itu, gunung seperti itu, langit seperti itu, sesuai dengan yang Allah inginkan terhadap penciptaan mereka. Tsumma hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hada, memberikan petunjuk bagi segala sesuatu itu. Kalau misalnya kita belajar usul fikih kemarin, allazi a'ta kulla syai'in, kul, lafal kul, kullu di sini itu bermakna umum. Bahkan lafal kullu itu adalah lafal yang paling masyhur dan paling kuat. Lafal-lafal umum yang paling kuat itu kullu. Itu semua sesuatu, tidak ada pengecualian di sini. Berarti Allah Subhanahu wa taala mafhum dari ayat ini dengan ayat thumma, setelah Allah menciptakan, Allah memberikan hidayah pada semuanya. Di surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat ke berapa? Hala ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Alladhi inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu. Hadainahu memberikan petunjuk, yaitu apapun setelahnya. Apapun setelahnya dari bagaimana manusia meminum susu induk ibunya misalnya, dan seterusnya, proses-prosesnya, itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira annama khalaqnakum, bahwa kami menciptakan kalian abatha, sia-sia? Apakah kalian mengira seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga mengira bahwasanya kalian kepada kami tidak akan kembali? Akan kembali. Kami tidak menciptakan kalian dengan sia-sia. Maksudnya tidak main-main ini penciptaan kalian. Penciptaan kalian semua ada hikmahnya dan ada tujuannya. Jadi bukan abas, bukan main-main. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu ayat yang kalau kita tadaburi, masya Allah, itu ayat tersebut memiliki kekuatan dan juga makna yang sangat dalam. Di surat Al-An'am, kalau bisa malah kita membuka Al-Quran seharusnya. Di surat Al-An'am ayat ke-38, yang bisa buka Al-Quran di HP-nya atau itu nggak apa-apa, nggak masalah. Al-An'am ayat ke-38. Kita di sini tadabur ayat ini. kita memahami dan menyelami maknanya yang sangat indah. Ya. Ya mungkin sebelumnya kita sering membaca ayat ini atau pernah membaca ayat ini, namun tidak sampai ma'rifat kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat ini. Dan kaum muslimin diwajibkan atas mereka untuk tadabbur. Ya, tapi tidak diwajibkan atas mereka untuk menghafal. Itu. Orang yang menghafal banyak namun tidak tadabbur, ya ini sangat disayangkan, jauh disayangkan. Lebih bagus justru orang yang banyak tadabur meskipun dia tidak hafal banyak. Ya, karena tadabur itu wajib untuk setiap muslim. Adapun menghafal secara umum tidak wajib, tapi ada ayat-ayat tertentu yang wajib untuk dihafalkan. Ayatnya adalah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Perhatikan di sini nazmnya, urutannya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Kemudian ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, wa ma min dabbatin fil ard. Pertama itu. Wa ma min, ma tidaklah, min dari dabbah. Apa arti dabbah? Binatang. Fil ardi, di atas muka bumi atau di muka bumi, ya. Baik. Dabbah itu ma dabba ya dubu. Apa yang dabba ya dubu itu apa yang melata, ya itu yang ada di atas, berjalan di atas. Nah, kalau kita mau lebih mengumumkan lagi, termasuk di sini manusia. Tapi di sini mungkin lebih tepatnya adalah hewan yang di bumi. Itu pertama, hewan yang di bumi, baik yang di dalamnya ataupun yang di atasnya. Baik yang di dalamnya seperti kelabang misalnya, atau tikus misalnya, atau yang di atasnya kucing dan lain-lain. Itu pertama, wala ta'irin yatiru bi janahihi, dan tidak pula ta'ir, burung, yatiru, terbang, bi janahihi, dengan kedua sayapnya. Baik. Dua ini. Pertama, wa ma min dabbatin fil ardi, kedua, wala ta'iri yatiru bi janahihi. Nazmnya sama. Yang diawali dengan nafi, penafian, menafikan. Wa ma di sini artinya bukan pertanyaan, bukan. Apa artinya? Dan tidaklah. Ya, dan tidaklah. Kemudian yang kedua, ta'irin. Wala ta'irin. La di sini juga artinya dan tidaklah. Berarti artinya dan tidaklah binatang, dari binatang di muka bumi, dan tidaklah pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka juga adalah umat-umat seperti kalian, manusia. Apa arti umat? Umat itu artinya adalah jemaah, sekelompok. Umat di sini mencakup berarti amsalukum, antum, manusia dan jin, karena khitab di sini Al-Quran juga untuk jin. Dan juga umat berlaku untuk binatang-binatang di bumi dan juga yang terbang-terbang. Nah, berarti dua ini. Ya. Satu dan dua. Kita pahami lagi selanjutnya. Ma farratna fil kitabi min syai. Ma farratna. Ma di sini ma apa? Apakah pertanyaan? Bukan. Ya kan? Bukan pertanyaan. Tidaklah farrotna. Apa di situ artinya kok farrotna? Kami, farrotna, alpakan, artinya meremehkan. Farrotna. Ada namanya afroto dan juga ada farroto. Afroto itu berlebihan. Kalau farroto, meremehkan. Itu berdua yang sangat bertentangan. Tapi asalnya fa, ro, dan to. Kalau afroto atau ifrot, itu apa? Berlebihan. Kalau tafriut ini meremehkan. Kami tidak melalaikan, mengalpakan sedikit pun dari itu semua. Fil kitab min syai. Sedikit pun kami tidak alpakan. Semua tercatat dalam Alkitab. Maksudnya Lauh Mahfuz. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian ke Rabb mereka lah mereka dikumpulkan nanti. Baik, sekarang pertanyaannya. Di sini berbicara tentang binatang di muka bumi dan juga burungan. Seperti manusia. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Rabb mereka, Rabb artinya apa di sini? Pencipta mereka. Mereka semua dikumpulkan. Apakah nanti juga dikumpulkan binatang-binatang? Apakah ada balasan untuk mereka? Ada atau tidak? Pernah mendengar ada atau tidak? Ada, baik. Sekarang kita mulai lagi dari awal. Tadabur lagi. Lihat di sini ada ma dari awal, wa ma, ma, ya kan? Kemudian ada juga la, ya kan? Artinya menafikan. Kemudian setelah itu ada illa, kecuali. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah binatang di bumi dan burung-burung yang berterbang dengan sayapnya kecuali. Berarti penekanan ini benar-benar. Berarti bahwasanya mereka benar-benar seperti kalian umat. Ada kesamaan dengan kalian semua. Kesamaan di sini Allah sebutkan tiga. Apa aja kira-kira? Antara manusia dengan semua binatang, kesamaannya apa? Pertama, illa umamun amsalukum, itu pertama. Kedua, ma farratna fil kitabi min syai, itu kedua. Yang ketiga, thumma ila rabbihim yuhsyarun. Berarti yang pertama tadi umat-umat seperti kalian. Dalam artian apa? Rizki sama. Antum dan mereka dikasih rizki. Dari segi penciptaan antum diciptakan dan mereka diciptakan. Dari segi kematian mereka mati enggak? Mereka mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs. Nafs itu yang memiliki ruh. Apakah binatang memiliki ruh? Binatang memiliki ruh. Pasti mati? Pasti mati. Nah, sama. Kemudian dari segi ba'ats, dibangkitkan dari kematiannya, sama enggak? Sama. Kemudian dari segi al-iqtisos, pembalasan, sama atau enggak? Sama. Tetapi kesamaan di sini bukan berarti kesamaan 100% antara manusia dengan binatang pembalasannya. Ada sendiri, ya. Nah, fahami di sini dua kalimat pertama wa ma min dabatin fil ard, satu di bumi, wala ta'ir yatiru bi janahihi, di langit. Dari ayat ini bisa enggak kemudian kita katakan alien itu tidak ada? Iya. Yeah. Hah. Yang ada jin. Wa ma min dabatin fil ard wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Konon alien bergerombol enggak? Ada berjenis-jenis gitu kan. Nah. Ini disebutkan apa? Di bumi dan di langit sudah, burung. Coba antum misalnya di ilmu sains ada, bisa enggak makhluk hidup ke atmosfer, ke tingkatan langit tertentu bisa masuk? Nah, tercantum enggak di ayat Al-Qur'an atau hadis tanda-tanda adanya makhluk hidup di luar ini? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita pahami di sini, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ma faratna fil kitabi min syai. Kami tidak meremehkan sedikit pun. Semuanya tidak akan luput dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Binatang aja semisal dengan kita. Sekarang mana petunjuk bahwasannya memang ada kehidupan makhluk hidup di sana, apalagi yang mukallaf misalnya, mendapat taklif syar'i misalnya. Tidak ada petunjuk kecuali memang ya hal-hal yang fenomenal, dan itu pun bukan berarti menunjukkan secara pasti bahwasanya memang ada kehidupan di planet lain. Bukan tidak mungkin, bahkan kemungkinan besar itu adalah jin. Kemungkinan besar. Jin juga punya teknologi. Bukankah jin bisa, atau di dalam hadis mereka saring bahu membahu membuat tingkat dan sampai ke langit untuk mencuri kabar? Berarti jin mampu. Ada yang mampu, Allah beri kekuatan. Kalau misalnya nanti ketika melihat, oh ternyata ada pergerakan di sana, bukankah itu mungkin jin? Mungkin. Bahkan itu lebih tepatnya, lebih tepat kepada keimanan kita, yaitu jin sudah selesai. Dan itu tidak gharib, tidak aneh. Sehingga gak perlu lagi teliti, ada alien di sini, ada alien, kemudian nanti di center ternyata ada fenomena dan sebagainya. Sudah, kita anggap jin selesai mencuri kabar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerang mereka, sudah selesai. Nah, sekarang Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata tentang illa umamun amsalukum. Aima min sinfin minad dawabi wat tayri illa fin nasi syabahun lahum. Yaitu maksud dari illa umamun amsalukum apa? Tidaklah dari macam-macam apapun dari binatang di bumi dan juga bebulungan kecuali terhadap manusia ada keserupaan dengan mereka. Itu maksudnya tafsiran dari Sufyan bin Uyainah terhadap illa umamun amsalukum. Ada orang mirip dengan singa, ada, gitu maksudnya. Dari karakternya. Ada orang mirip tikus misalnya. Makanya kadang-kadang kita juga mensifati sama, mengkiaskan tikus dengan orang. Mengkiaskan macan, singa dengan orang dan lain-lain. Itu salah satu tafsiran. Dan tafsiran ini bukan tafsiran dari seorang yang di tengah kita, melainkan tafsiran ulama. Ulama yang fiqohnya kita mengenal semuanya. Adapun Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan yang sahih bagiku, yang sahih bagi beliau rahimahullah, bahwasanya tafsiran illa umamun amsalukum adalah bahwasanya ya di setiap makhluk itu ada petunjuk atas penciptanya. Atas penciptanya. Tidak mungkin makhluk itu ada dengan sendirinya. Dan itu keserupaan mutlak atau kesamaan mutlak antara kita dengan makhluk manapun. Bahwasanya tiap kita dan tiap makhluk manapun menunjukkan adanya yang menciptakan dia. Ya. Sebagaimana dalam syair Arab, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dan di tiap sesuatu itu memiliki ayat. Ayat artinya apa? Tanda. Yang menunjukkan bahwasanya dia Maha Esa. Setiap sesuatu, mulai dari karpet ini bahkan, dari udara yang kita hirup, menunjukkan Allah itu Maha Esa. Kalau kita pikirkan benar-benar. Dan ini makna yang dirojihkan oleh Imam Al-Qurtubi. Namun bukan berarti penafsiran yang tadi semuanya itu salah, bukan. Melainkan semua sama penafsiran tersebut, penafsiran yang sahih terhadap illa umamun amsalukum, bahwasanya binatang-binatang itu adalah umat-umat seperti kalian, diberi rezeki, diciptakan dan menunjukkan bahwasanya ada penciptanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yuhsyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah. Al-bahaim wad-dawab wat-tayr wa kullu syai. Fa yablughu min 'adlillahi ay ya'khudha lil jamaa'i min al-qurna thumma yaqul kuni turaba fa dhalika yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Makhluk itu dikumpulkan, yuhsyar, di padang mahsyar, dikumpulkan. Semuanya di hari kiamat. Dan ini hadis ini sahih. Al-bahaim, binatang ternak. Wad-dawab, ya seluruh binatang yang di muka bumi. Wat-tayr, dan keumuman burung-burung. wa kullu syai, dan semuanya dikumpulkan. Fayablughu min adlillah, dan sampailah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, ayyakhudha lil jamma'i min al-qurna, yaitu mendatangkan binatang yang tak bertanduk dengan binatang yang bertanduk. Yaitu apa artinya? Dibalas jika ada kezaliman di antara mereka berdua. Misalnya binatang yang tidak bertanduk itu karena diputuskan oleh binatang yang bertanduk misalnya. Itu salah satu contoh. Belum contoh-contoh lain dari binatang, kezaliman binatang dengan binatang lainnya. Dan dalam bahasa Arab, lafal syaitan itu mencakup, dalam bahasa Arab secara bahasa, syaitan itu mencakup jin yang mengganggu, manusia yang mengganggu, dan binatang yang buas itu bisa dimenangkan syaitan. Binatang yang buas, yang picik dan segalanya itu dimenangkan syaitan dalam bahasa Arab zaman dahulu. Mereka semua dikisos, dikisos sesuai dengan kezaliman mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuni turoba, jadilah kalian ini turab, tanah. Udah gak usah diinin lagi. Binatang beda dengan manusia. Oleh karena itu di akhir surat An-Naba gimana? Wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Makanya orang-orang kafir kemudian mereka mengatakan, duhai seandainya aku dulu hanyalah turab, atau seandainya aku jadi turab ajalah, jadi debu atau tanah ajalah, enggak ada kisos-kisosan. Dan semua orang kafir itu semuanya zalim. Dan setiap kezaliman itu ada ganjarannya. Jika kezaliman tersebut adalah kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, maka itu tidak diampuni. Walaupun ada khilafiyah apakah syirik kecil diampuni atau tidak, namun yang pasti qat'i syirik besar tidak diampuni kecuali dengan bertaubat sebelum mati. Nah, orang-orang kafir tidak mungkin mereka ketika matinya kemudian kita beristighfar tentang mereka, enggak mungkin. Kita enggak mungkin beristighfar tentang siapapun dari Firaun sampai misalnya ke orang yang paling kita sayangi yang sudah wafat, tidak boleh diminta ampunkan. Oke, Ibrahim alaihi salam ketika meminta pengampunan terhadap ayahnya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari. Allah bilang, itu uswatun hasanah. Nabi Ibrahim uswatun hasanah. Kecuali satu hal, yaitu apa? Istighfarnya Ibrahim terhadap ayahnya itu jangan dijadikan uswah, jangan dijadikan panutan oleh kalian, jangan diikuti. Jangan diikuti. Karena tidak mungkin seorang yang sudah wafat dan telah diketahui bahwasanya dia adalah calon penghuni neraka dengan kekufurannya, tidak mungkin diminta ampunkan meskipun oleh seluruh manusia. Enggak. Karena kafir. Karena kafir. Baik. Itu hidayah pertama umum untuk seluruh makhluk. Hidayah kedua adalah hidayatul bayan wal irsyad wad dalalah, seperti yang tadi diungkap oleh ini. Hidayatul bayan. Baik. Hidayatul bayan yaitu penjelasan. Penjelasan menuju kebaikan, menuju maslahat dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, di surat Asy-Syura ayat ke-52. Dan sesungguhnya engkau memberi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, latahdi ila siratim mustaqim. Engkau, sesungguhnya engkau memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Dan di khutbah al-hajah biasanya diungkapkan khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hadi di sini, apakah hadi yang pertama, hidayah yang pertama? Bukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kekuasaan untuk memberi hidayah bagi kelahiran binatang, enggak. Kemudian langit dan bumi, matahari, enggak. Kalau misalnya kita meyakini itu berarti syirik berarti kita. Na'udzubillah. Tetapi hidayah yang dimaksud adalah hidayah yang kedua, yaitu hidayatul bayan wal irsyad wad dilalah, yaitu petunjuk al bayan, penjelasan menuju kebenaran, pengajaran. Nah itu hidayahnya Rasul dan juga disertai juga dengan manusia yang mengikuti para rasul, yaitu mereka para da'i. Para da'i mereka juga menjadi pengantar hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memberi hidayah petunjuk yang dimampu. Seperti pengajar atau orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu sama dengan memberi hidayah bagi orang yang diamar ma'ruf nahi munkar. Memberi hidayah baginya. Yaitu petunjuk apa? Petunjuk penjelasan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Itu dua. Ya, hidayah yang kedua. Jadi harus dibedakan. Ini kita harus membedakan hidayah ini dengan hidayah ini. Baik. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham. Jadi beda antara yang kedua hidayah irsyad tadi dan yang ketiga hidayah taufik. Hidayah irsyad itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukannya dan juga para pengikutnya dari kaum muslimin. Dan yang adapun yang ketiga, hidayah taufik itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yudhillu bihi man yasha, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, membuat orang sesat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan memberi hidayah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang di sini maksud adalah hidayah yang nomor tiga. Maksudnya macam hidayah yang ketiga, yaitu hidayah taufik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan atau menyampaikan petunjuk kepada Abu Thalib, namun ternyata tidak berhasil. Padahal Abu Thalib adalah orang yang paling Rasulullah cintai. Kemudian tidak berhasil. Kemudian wafat, mati Abu Thalib. Rasulullah bersedih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, hidayah di sini maksudnya hidayah mana? Yang ketiga, hidayah itu taufik. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi taufik atau hidayah taufik bagi orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik bagi yang Dia kehendaki. Pahami di sini, bedakan. Jangan sampai pemahaman kita enggak tertib terhadap makna hidayah. Ya. Baik, sekarang hidayah yang keempat, yaitu al-hidayah ilal jannati wan nar. Hidayah apa? Petunjukan menuju jannah neraka dan menuju surga dan neraka. Sebagaimana para penghuni surga di surat Al-A'raf dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza." Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah atau segala puji bagi Dia yang telah memberi kami hidayah untuk ini, yaitu untuk surga ini. Sekarang siapa yang memberi hidayah kepada surga dan neraka? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Paham di sini bedanya. Adapun hidayah yang menuju surga dan neraka itu ya itu nanti. Baik. Yang pertama tadi hidayah umum. Itu dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia. Kalau misalnya ada manusia atau makhluk yang kita anggap memiliki hidayah umum ini, syirik dalam rububiyah. Sahih. Sebagaimana kaum sebagian sekte sempalan Syiah mengklaim bahwasanya Ali mengatur alam semesta. Artinya mengatur sini berarti memberi hidayah bagi alam semesta berarti. Ah, ini syirik dalam rububiyah. Baik. Yang kedua, hidayah penjelasan dan hidayah pengajaran, dan ini para rasul dan juga para dai menuju kebaikan agama Islam, ini semua mereka berada atau Allah Subhanahu wa taala berikan hak untuk mereka. Seperti mengajar atau mengajak orang pada yang ma'ruf atau mencegah orang dari yang munkar, itu semua sama dengan memberi hidayah pada orang-orang. Ya. Yang ketiga, hidayah itu taufik milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hidayah menuju neraka dan surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti porsi petunjukan hidayah yang bisa dilakukan manusia itu hanya nomor kedua. Nah, sekarang di antara antum mungkin ada yang namanya hidayah misalnya. Hah? Hidayat. Nah, hidayat yang manakah antum gitu kan? Hidayah yang mana ini? Hah? Ada yang namanya hidayatullah misalnya. Berarti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu ihdina. Ada pertanyaan. Kita lihat lafal ihdina. Pertanyaan lagi. Setelah tadi pertanyaan pertama tadi, apa arti hidayah? Petunjuk, oke. Okay. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam hidayah. Sudah paham alhamdulillah. Kemudian yang ketiga pertanyaannya. Ihdi ini dalam bahasa Arab fi'il amr bukan? Fi'il amr. Kalau di Indonesia kan kata perintah. Namun kalau kita di sini melihat ihdi, siapa yang berkata ihdi? Ihdina, hamba, makhluk. Siapa yang diminta petunjuk darinya? Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini berarti hamba memerintahkan Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Jadi gimana? Memohon, berharap. Tapi bahasa Arabnya apa namanya? Doa. Doa. Nah, di sini masalahnya jadi masalah balaghah jadinya. Atau masalah usul al-fiqh. Kalau misalnya antum pernah belajar usul fiqh sebelumnya, mengerti al-amr itu apa? Tolab al-fi'il ala sabilil ilzam ala wajhil isti'la. Al-amr perintah itu adalah meminta atau menyuruh untuk melakukan sesuatu dengan atau apa namanya? Dengan keharusan tapi ala wajhil isti'la, yaitu dari pihak yang di atas ke bawah. Benar enggak perintah? Misalnya bapak dengan anak. Apakah anak memerintahkan bapaknya? Tidak. Tetapi bapaklah yang memerintahkan anaknya. Berarti bapak di sini memerintahkan. Adapun anaknya jika meminta kepada bapak, itu artinya meminta apa? Artinya memerintahkan bukan? Bukan. Artinya menyuruh bukan. Tapi artinya memohon. Itu namanya doa. Kalau di dalam istilah atau pemahaman balaghah dan juga usul al-fiqh. Kalau misalnya antar sesama, sepantar dalam balaghah dan usul fiqh namanya iltimas. Iltimas. Jadi kalau misalnya dari pihak yang lebih atas ke bawah, itu amar, perintah. Titah, perintah, amar. Kalau misalnya dari bawah, pihak yang di bawahnya ke pihak ke atas, berarti doa, memohon. Ya, meminta juga. Kalau misalnya sesama sepantaran, itu namanya iltimas. Itu pertanyaan kesekian. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kita lihat di sini ihdina. Nah, sekarang na di sini artinya nahnu, kami, kita. Kenapa pakai na bukan ihdini? Padahal kan yang bicara ihdina, ihdina ini satu orang. Antum sendiri dalam sholat. Ihdini siratal, kenapa enggak begitu? Kenapa ihdina? Kenapa sigotnya jamak? Kenapa plural? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab, saya kasih kitab tafsir Al-Aisar dan Tafdhilul Ahkam 3 minggu yang lalu. Hah? Apa jawabannya, Mas? Amrun liluzumil jama'ah. Amrun liluzumil jama'ah, ma'nahu. Apa artinya? Tapi itu salah satu istinbat dari antum, alhamdulillah. Salah satu hasil pentadaburan antum. Enggak, itu dari mana? Dari kitab ini atau dari pikiran? Baik. Dengan ro'i itu berarti, tafsir ro'i. Enggak apa-apa ya. Amrun biluzumil jama'ah. Perintah untuk melazimkan jama'ah. Baik. Salah satu pandangan antum. Baik. Ada yang lain? Tafadhol, tafadhol. Ada yang lain? Kalau misalnya ada yang salah, dikoreksi. Silakan. Ya, silakan, silakan. Keluarkan yang masih yang ada pemikiran tertentu. Ihdina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana? Di tahlil, bukan ditahlilkan. Itu bukan. dirinci lagi. Iyaka na'budu, na'budu, na, ya, jama'. Nasta'in, na, jama'. Berarti di sini sesuai dengan konteks sebelumnya. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya ini lebih tepat, Mas, Mas Bro. Namanya Bro mungkin, makanya kita panggil Mas Bro. Nah, nah, ini lebih tepat, amin. Jazakallahu khairan atas ijtihad antum untuk memahami na di sini. Wallahu alam, salah atau benar, bagaimanapun mungkin ada ketercocokannya terhadap konteks ketika Al-Fatihah dibacakan, yaitu apa? Ketika sholat jemaah. Wajib dibacakan kan dalam setiap sholat. Dan sholat itu, walaupun ada khilafiyah dalam masalah ini, lebih bagusnya jemaah, sholat fardu maksudnya. Baik. Mungkin ada ketercocokan. Namun yang lebih tepat, yang lebih sesuai adalah ini disesuaikan dengan konteks sebelumnya. Ya enggak? Dengan konteks sebelumnya. Ada pertanyaan begini. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala seringkali mengucapkan nahnu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tunggal. Tetapi kok sering nahnu? Kenapa? Kemudian orang Kristen mengatakan, "Oh, ini berarti menunjukkan Trinitas." Orang Katolik menunjukkan Trinitas. Tiga. Right? Atau jamak. Lebih dari satu. Kalau lebih dari satu untuk orang pertama itu berarti kita, nahnu. Iya enggak? Lebih dari satu. Dua orang saja untuk orang pertama itu sudah disebut kita. Ya, dua orang kami, ya kan? Satu orang, kalau satu oh berarti ana harusnya. Nah, jawabannya bagaimana? Bahwasanya dalam bahasa Arab pelafalan nahnu untuk subjek mengatakan sesuatu itu bisa ditafsirkan sebagai pengagungan terhadap dirinya. Bahkan dalam bahasa kita pun, seorang raja misalnya, itu enggak mesti ngomong aku. Aku perintahkan kepada kalian. Bisa juga kami perintahkan kepada kalian. Ya. Ya. Kami titahkan kepada kalian agar kalian segera berangkat ke sana. Nah, kami di sini berarti mengagungkan dirinya. Itu yang dimaksud. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan. Memiliki pasukan. Bagaimanapun itu takwil terhadap nahnu dalam atau tafsir terhadap nahnu dalam perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala yang subjeknya berbentuk plural. Kebalikannya, jika hamba mengatakan nahnu ketika bermunajat kepada Allah, itu lebih tawadu' dibandingkan saya biasa ana. Ya, kontras sekali. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu bukan berarti jamak, enggak, bukan berarti jamak, melainkan menunjukkan keagungan dan ketinggiannya. Adapun kalau misalnya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala menggunakan nahnu kami, itu menunjukkan kerendahannya dan penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan misalnya raja dan budak atau hambanya. Ketika hambanya meminta, kami memohon kepada paduka raja, kami di sini walaupun sendiri, tetapi di situ ada maksud untuk lebih menghambakan diri. Dibandingkan saya memohon kepada, enggak, itu biasanya menteri. Tapi kalau misalnya budak, hamba, semacam ini, kami memohon kepada hamba, memohon kepada paduka dan sebagainya. Nah, ini lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, jauh lebih, tidak bisa dikiaskan lagi. Nah, ihdinash shiratal mustaqim sesuai dengan konteks sebelumnya. Dan maqam di sini maqam ubudiyah, maqam kehambaan. Sehingga ketika seseorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan untuk dirinya nahnu kami, itu lebih dalam dan lebih tawadhu', lebih dalam dan lebih tawadhu', seolah-olah dia mengatakan dan sangat membutuhkan, seolah dia mengatakan bahwasanya kami ini banyak, hamba-hambamu adalah banyak, yaitu kami, dan kami membutuhkan engkau ya Rabb. Apakah ada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kum, antum, enggak? Ya. Jadi ketika subjek kita nahnu, untuk Allah Subhanahu wa taala engkau, satu, tunggal. Ya. bukan antum, enggak, ya enggak, bukan antum. Tetapi hak Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengatakan untuk dirinya dengan nahnu sebagai pengagungan terhadap dirinya, ya, baik. Difahami lagi nanti di fikir-fikir di rumah masing-masing. Ya. Baik. Itu ihdinash shiratal mustaqim. Kita berlanjut insyaallah ke ada 30 di sini, footnote 30 halaman ke-37. Hidayah atau petunjuk itu ada dua macam. Kalau tadi antum nyontek di sini udah selesai sebenarnya. Ya, ada dua macam. Pertama, petunjuk irsyad dan bayan. Yakni dengan memberikan bimbingan dan keterangan. Petunjuk ini bisa diperoleh dari orang-orang yang berilmu, para ulama. Mereka kemudian memberikan penjelasan kepada penanya tentang jalan-jalan kebaikan dan menunjukkan mereka kepadanya. Kedua, petunjuk taufik. Yakni dengan memberikan kemudahan dan pertolongan untuk meyakini kebenaran dan konsisten padanya. Baik dalam i'tiqad, ucapan maupun perbuatan. Ini petunjuk taufik ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya didapat kecuali tidak bisa didapat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan dalam ayat ini. Adapun dalil atas bentuk hidayah petunjuk pertama yaitu hidayah irsyad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Perhatikan ayat ini. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ada alif lam enggak siratul mustaqimnya? Enggak ada alif lam. Berarti apa? Nakirah. Kalau misalnya ihdinash shiratal mustaqim ada alif lam. Yang belajar usul fikih gimana caranya? Udah pernah belajar usul fikih? Insyaallah nanti ditaudhih lakam setelah mustalah hadis usul fikih insyaallah. Di sini ada ihdinash shiratal mustaqim ada alif lam. Alif lam itu dalam Arabik dan dalam usul fikih kegunaannya juga difahami beberapa makna. Ada alif lam al-ahdiyah, ya, dan juga alif lam yang menunjukkan umum. Hasan, tolong di kesini geseran mas bro juga mungkin namanya. Ya, tolong digeserkan kesini yang mungkin di sana supaya nanti yang masuk mereka nggak macet. Nanti bunyiin klakson jadi kita merasa diributkan. Ya, alif lam ada yang menunjukkan umum. Contohnya misalnya, contohnya seperti apa? Kul, apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal di sini umum ya. Global, general. Dengan adanya alif lam. Itu pertama. Alif lam bisa bermakna umum. Ar-rijal jamak, plural. Baik, sekarang cari yang tidak plural. Cari yang tidak plural misalnya apa? Al-insan. Baik, sahih al-insan. Khalaqna wa laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal insana min 'alaq atau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Innal insana lafi khusr. Al insan di sini insan adalah isim jenis. Dengan adanya al menunjukkan keumuman insan. Makanya dalam surat Al-Asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya keumuman manusia itu berada dalam kerugian. Umum kemudian dikhususkan dengan illa dan dengan sifat-sifat empat berikutnya. Baik. Itu adalah alif lam yang kegunaannya untuk umum, mengumumkan. Jadi jangan kira insan berarti satu. Berarti satu insan, sesungguhnya satu manusia dalam kerugian. Nah, ini kacau ini nantinya. Itulah kegunaan belajar usul fikih dan juga bahasa Arab. Ada juga alif lam yang kegunaannya untuk alif lam ahdiyah zihniyah salah satunya. Yaitu yang sudah bisa difahami oleh zihin, otak kita. Siapa dia? Berapa dia? Contohnya, dakhala rajulun. Telah masuk seorang rajul, seorang ragil, seorang laki-laki, seorang rahul. Telah masuk seorang laki-laki. Kemudian warrojulu misalnya kabirun. Warrojulu wa arrojulu dengan ada alif lam kemudian. Dakhala rajulun warrojulu kabirun. Telah datang rajulun tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Satu nakirah. Entah bagaimana dia rajulnya. Kita enggak tahu sifatnya gimana. Enggak dikasih tahu. Warrojulu dan orang laki-laki itu kabirun, gede. Nah, alif lam dalam ar-rajul, ar-rajul yang rajul kedua itu adalah alif lam ahdiyah zihniyah yang menunjukkan kita udah tahu rajul itu yang mana. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris. A man entered the mosque and the man is big. A man. Di sini indefinite article itu adalah untuk nakirah dalam bahasa Arab. A man entered the mosque and the man was big, misalnya. The man, the man, the. The di sini alif lam. Definite article. Alif lam ta'rif, alif lam. Faham di sini? Bedanya di situ. Dan the atau the. Dan the. Nah, di situ bedanya. Makanya di sini ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami the way atau the straight way. Ya. Yeah. Pakai the. Adapun kalau misalnya yang wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, kamu menunjukkan to a straight way. Itu bedanya. Nah, sekarang apa beda pemahamannya di situ? Kok kenapa dibedakan? Dibedakan di sini alif lam dalam ihdinas siratal mustaqim adalah alif lam untuk menunjukkan ahdiyah zihniyah, yaitu yang sudah diketahui. Seperti tadi Anda jabarkan. Nah, yang sirat mustaqim ini masih bersifat mutlak. Di situ. Dan yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah lafalnya dalam Arabik, baik balaghah atau usul al-fiqh. Itu ada insya, ada khobar. Ini yang pernah belajar usul fikih tahu, pernah dengar minimal. Yang belum pernah dengar. Nah, makanya insya Allah kita belajar usul fikih. Itulah layaknya kita belajar secara runut. Ada khobar, ada insya. Khobar itu statement. Insya itu di luar statement, pernyataan. Di antara dari insya pertanyaan, suruhan, ajakan, seruan, doa, perintah, dan sebagainya. Itu non-statement ya. Iya atau tidak? Kalau statement itu khabar. Sudah paham di sini? Sekarang bedakan antara ihdinas siratal mustaqim dengan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Bedakan. Komparasi antara keduanya. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, statement bukan? Statement. Sesungguhnya engkau akan memberi petunjuk ke jalan lurus. Statement, pernyataan. Ihdinas siratal mustaqim, apakah itu statement di sini dalam artinya khobar? Bukan, insya. Meminta, berdoa. Jadi konteksnya itu membuat perbedaan siratal mustaqim dengan siratim mustaqim. Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita tahu apa yang kita minta. You understand? Kita tahu apa yang kita minta, berarti kita mengatakan show me atau berikan kami the straight way, jalan yang lurus. Sekarang kok kita minta, kita enggak tahu yang kita minta, ya enggak mungkin. Ngapain kita minta? Kita tahu jalan yang lurus ini. Itu Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya. Adapun di sini wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu bukan berarti majhul, bukan. Melainkan di sini mengumumkan sebuah jalan yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makomnya beda, konteksnya beda. Kalau konteks di Al-Fatihah ini adalah konteks berdoa, sehingga layak bagi kita untuk meyakini dan mengetahui apa yang kita minta. Sehingga pakai alif lam. Tapi kita cukupan yang itu ya. Enggak usah berlarut lagi. Sedangkan untuk petunjuk jenis kedua, petunjuk apa itu? Hidayah itu taufiq. yang milik Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi petunjuk atas orang-orang yang dikehendakinya. Dengan demikian, Allah Ta'ala menetapkan kewenangan kepada nabinya untuk memberikan petunjuk jenis pertama, petunjuk irsyad, dan menafikan dirinya jenis kedua, petunjuk taufik, karena jenis ini adalah hidayah hati batin manusia. Taib. Adapun tadi yang soal hidayah terbagi menjadi empat, itu diambil dari kitab namanya Bada'i'ul Fawaid. Karya siapa? Tebak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitab namanya Bada'i'ul Fawaid. Bukan Fawaidul Fawaid, beda. Antum jangan sampai salah. Ada Fawaid, ada Fawaidul Fawaid, ada Bada'i'ul Fawaid. Kalau di pesantren saya ada wartel namanya Al-Fawaid. Inspirasi dari kitab itu, wartel, warung telepon. Sekarang udah gak laku mungkin, udah gak zaman. Dalam Ibnu Qayyim itu ada Al-Fawaid, ada Fawaidul Fawaid, ada Bada'i'ul Fawaid. Kitab Al-Fawaid dengan Fawaidul Fawaid itu sama. Sama. Kitab Al-Fawaid ya Fawaidul Fawaid. Dan Fawaidul Fawaid adalah Fawaid. Tapi bedanya kitab Al-Fawaid itu asli karangan Ibnu Qayyim dengan pengaturan dari beliau sendiri. Adapun Fawaidul Fawaid itu pengaturan dari Syekh Ali Al-Halabi. Begitu, diatur sesuai dengan tematik, sesuai dengan cabang disiplin ilmunya. Yang pertama akidah dan tauhid, kemudian tafsir Al-Quran, kemudian syarah hadith, dan seterusnya. Misalnya antum punya bukunya. Kemudian kitab Bada'i'ul Fawaid. Kalau Al-Fawaid dan Fawaidul Fawaid satu jilid, Bada'i'ul Fawaid itu minimal dua jilid, ada yang sampai lima jilid, tergantung cetakannya. Kalau yang kemarin anda baca itu yang lima jilid, jilid ketiga atau kedua yang ini kita dapat. Bada'i'ul Fawaid dengan Al-Fawaid itu beda jauh dari segi ketercocokannya untuk dibaca. Kalau Al-Fawaid dibaca untuk seluruh kalangan, ya. Kalau Bada'i'ul Fawaid, ketika antum membacanya, antum tidak mengerti apa yang antum mengerti dan tidak mengerti apa yang antum tidak mengerti. Bada'i'ul Fawaid. Di antara Bada'i'ul Fawaid, di antara Fawaid dalam Bada'i'ul Fawaid itu menafsirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai 20 permasalahan. Yang mana satu permasalahan jika misalnya antum membacanya antum tidak paham, ya. Tidak paham karena menggunakan benar-benar ilmu alat. Kecuali bagi antum yang sudah belajar ilmu alat seperti bahasa Arab dan usul al-fiqh. Kitab Bada'i'ul Fawaid. Kitabnya kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, kitab Bada'i'ul Fawaid itu kitabnya ulama. Adapun Al-Fawaid kitabnya awam. Al-Fawaid itu seperti Riyadhus Shalihin lah modelnya. Kitab yang membuat hati itu menunduk, ya, sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kita membaca Al-Fawaid begitu saja, membaca begitu saja, apa ya? Mungkin terkesan, tapi sebenarnya di setiap lafal dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid itu, setiap lafal itu kita bisa gali maknanya dalam. Dalam. Dalam sekali. Kalau misalnya seseorang punya perpustakaan, misalnya punya maktabah perpustakaan dan punya kapabilitas untuk riset literatur dan sebagainya, dan punya hafalan banyak Al-Quran, hadis, pengetahuan yang luas, itu kitab Al-Fawaid mungkin satu halaman itu bisa dibahas satu hari mungkin, saking dalamnya sebenarnya. Dalam sekali. Dalam, sampai hanyut mungkin kalau misalnya antum baca benar-benar. Hanyut. Sebagaimana juga dengan kitab namanya Sayyid Al-Khatir, karya Ibnu Al-Jauzi. Beda Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnu al-Jauzi beda. Said al-Khatir karya Ibnu al-Jauzi. Antum kalau bisa beli Said al-Khatir, dapatkan di situ luar biasa. Sama kayak Al-Fawaid modelnya, membuat hati itu nyaman. Seperti balsam buat hati. Balsam buat kolbu. Dan misalnya ada seorang, misalnya alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala berikan kita keinginan untuk mempelajari ilmu syar'i, terutama ilmu alat misalnya. Itu kalau kita belajar tiap hari ilmu alat dan kita tiap hari buka-buka kitab-kitab, itu sebenarnya keras dan juga lelah, bikin lelah hati. Benar, lelah. Pakai tolib-tolib misalnya, anak-anak syariah misalnya yang di Libya atau di Jamiah Madinah dan sebagainya. Kalau serius belajar di kelas misalnya dengan kitab-kitab yang mereka punya, itu kalau tidak ada balancing dengan kitab-kitab semacam Al-Fawaid atau kitab-kitab yang menceritakan zuhud, perjalanan ulama dan kitab-kitab yang menghangatkan jiwa, itu hati mereka jadi keras. Yakin. Apalagi mereka yang berkutat dalam qism syariah, fikih. Apalagi fikih perbandingan. Kalau misalnya tidak dibalance dengan kitab-kitab az-zuhud dan riqaik seperti ini, bisa keras hatinya. Bahkan bisa melenceng jadinya. Karena apa? Berat. Berat. Ilmu fikih perbandingan itu berat. Karena perbandingan antara mazhab-mazhab dan sebagainya. Kalau tidak dibalance dengan tadabbur Al-Qur'an, tidak dibalance dengan kitab-kitab semacam ini, Al-Fawaid dan semacamnya, kitab-kitab Ibnu Qayyim seperti Ghazwatul Ahfan, kemudian Uddatus Sabirin, kemudian kitab-kitab lainnya, itu ada cacat di sininya. Itu kitab, jadi kitab-kitab dari aliran-aliran atau genre kitab, ada kan kitab tauhid yang tentang akidah, ada kitab tentang hadis, ada kitab tentang fikih, ada kitab tentang usul fikih, ada kitab tentang metode metode fikih dan sebagainya. Untuk membalance semua ilmu itu, satu kitab, maksudnya satu jenis kitab, kitab tentang tazkiyatun nufus, itu untuk membalance supaya tetap tenang jiwa seseorang pelajar. Karena tanpa itu, wah, jadi liar. Ya, dan sekarang banyak yang seperti itu, jadi liar. Karena apa? Merasa ini kitab kayak gini udahlah enggak usah dipelajarin, tinggal baca sedikit. Bacanya pun enggak baca dengan penghayatan, tapi baca udah baca. Selesai. Habis itu mengklaim saya udah khotam loh kitab Ad-Dawa misalnya. Ad-Dawa juga termasuk atau Al-Jawabul Kafi. Jadi kitab-kitab semacam itu penting untuk dimiliki selain kitab tafsir misalnya. Jadi layak bagi antum sebagai tulabul ilm, dan sih kita semua tulabul ilm alhamdulillah, mempunyai tiap-tiap cabang ilmu syar'i itu punya kitab-kitab yang kita andalkan. Kalau misalnya antum sudah letih sekali, misal belajar mustalah hadis misalnya, berpikir habis kajian mustalah hadis sudah letih dengan ini itu, kemudian dipaksa belajar usul fikih, setelah itu wah mau pecah serasa dunia bergoncang, ittirab, mutarib, goncang dan sebagainya, maka beralihlah ke kitab tafsir atau kitab semacam Fawaidul Fawaid atau semacamnya. Itu jadi balance, tenang, just enak. Makanya ibarat selimut bagi hati mereka itu, kitab-kitab itu. Atau ibarat balsam. Balsam itu memang panas, tapi just plong gitu ketika sakit. Aduh, alhamdulillah. Seperti salon pas. Kita nyebut merek ya. Nah, makanya di sini Anda menganjurkan sangat untuk antum untuk membeli kitab tafsir. Terutama kitab tafsir Al-Isar misalnya yang lengkap 7 jilid, beli. Kalau ada duit, kalau enggak ada duit ya enggak tahu gimana caranya. Atau yang lain, kitab tafsir As-Sa'di atau kitab tafsir Ibnu Katsir. Terutama tafsir Ibnu Katsir. Ya. Sebagai balancing bagi antum semua dan juga kita semua insyaallah. Tapi jangan juga dengan sebaliknya. Jangan juga sebaliknya, kita hanya membaca kitab-kitab semacam itu saja. Maksudnya kitab-kitab ada wadawa saja. Misalnya, kitab Ighathatul Ahfan saja. Kemudian kita tidak beralih pada, tidak punya perbekalan sama sekali terhadap misalnya fikih. atau terhadap hadis atau akidah dan sebagainya. Nah, makanya ini disarankan bagi setiap dari antum itu punya masing-masing bidang ilmu, ada kategori untuk antum. Tauhid atau akidah, misalnya antum punya syarah lum'atul i'tiqad misalnya, atau yang mencakup syarah arba'in nawawi misalnya. Ada. Jadi tiap-tiap itu satu hari pagi antum misalnya buat semangat baca Sayyid Al-Khatir karya Ibnu Jauzi misalnya. Kemudian siangnya karena udah lumayan panas baca misalnya tentang akidah. Ya. Atau ya terserah antum atur aja. Malamnya baca usul fikih biar mumet ya, biar cepat tidurnya, pusing aduh capek. Ya gitu. Kita lanjut ke Al-Fatihah ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Penjelasan kata as-sirat. As-sirat kata ini telah dijelaskan di atas. Oke. Maksudnya apa dijelaskan di atas? Alladzina an'amta 'alaihim. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar dan teguh keimanannya, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Serta setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan beriman serta mengenal kepadanya. Mengenal apa-apa yang dicintai maupun yang dimurkai olehnya. Dan ia diberi taufik untuk melaksanakan apa-apa yang dicintainya dan meninggalkan apa-apa yang dibencinya. Alladzina an'amta 'alaihim. Pertama kita lihat sirat. Sirat di sini jalan artinya. Kemudian dia adalah mudhaf disambungkan kepada alladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang tahu di sini alladzina itu apa dalam bahasa Arab? Dalam nahwu itu apa namanya? Isim mausul. Itu dari segi nahwu atau bahasa Arab. Baik, dari segi usul al-fiqh. Ada yang ingat di sini alladzina menunjukkan apa? Umum, alhamdulillah, menunjukkan umum. Alladzina di sini menunjukkan umum. Bahkan sirat kemudian alladzina juga menunjukkan umum, tapi kita diperserahkan alladzina. Kalau diartikan di sini yang. Kalau dalam bahasa Arab bahasa Inggris itu seperti that atau which atau who. Tapi sebagai konektor, penyambung, ya? Atau antum nggak ngerti? Nggak apa-apa nggak ngerti. Kita nggak usah kesana. Alladzina di sini yang di sini menunjukkan umum. Jalannya orang-orang yang di sini umum, nggak khusus di sini. An'amta 'alaihim, orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka. Sehingga keumuman di sini perlu diketahui, dirinci siapa ini. Ya kan? Kan masih umum. Umum di sini harus tahu. Umum di sini harus tahu siapa yang dimaksud dalam keumuman ini. Nah, disinilah gunanya tafsir. Mereka adalah nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Dan ini adalah penafsiran. Di sini kan tafsiran mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang soleh. Tafsiran siapa ini? Tafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya dengan sanad. Dengan sanad bersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan footnote ke-32, keterangan ini terdapat pada firman Allah, wa may yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Baik. Ini berkaitan sekarang pembahasannya mengenai metode penafsiran atau manhaj at-tafsir. Metodologi penafsiran atau manhaj at-tafsir. Poin ini, poin ke-32 footnote ini. Apa? Siapa yang bisa mengatakan metode apa ini yang digunakan? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini metode penafsiran yang terbaik. Sekarang ada enggak ketercocokan antara alladzina an'amta 'alaihim dengan ayat An-Nisa ayat 69? Ada enggak ketercocokannya kalau kita lihat dari lafalnya? Ada. Jelas zahir ketercocokannya an'amta 'alaihim dengan alladzina an'amallahu 'alaihim. Siapakah mereka? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Nah, sekarang para nabi, para siddiq, para syuhada, para salih, mereka memiliki kesamaan enggak? Memiliki kesamaan enggak atau berbeda-beda semuanya? Atau tidak ada persamaan sama sekali? Ada persamaannya. Apa persamaannya? Ya, itu benar. Tapi di sini persamaan yang membuat mereka satu kemudian tersifati untuk alladzina an'amta 'alaihim. Apa persamaannya? Belum, bukan. Sesuai dengan ayat ini. Dengan ayat. Enggak, setelah itu. Hah? Diberi nikmat. Itu robitnya. Yaitu yang mengaitkannya. Yang menyatukan antara mereka, antara penafsiran ini dengan penafsiran ini, dengan ayat ini dengan ayat itu, yaitu alladzina an'amta 'alaihim. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Itu persamaannya mereka orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, menunjukkan apa? Bahwa saya menunjukkan jalan mereka adalah jalan kenikmatan. Selagi seorang mengikuti jalan mereka, berarti seorang itu mendapatkan kenikmatan di jalannya meskipun walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Ya enggak? Sekarang pertanyaan kedua. Setelah kita mengetahui persamaan mutlak antara mereka ini, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, yang menjadikan mereka berkompilasi bersatu di dalamnya, apa perbedaan masing-masingnya ini? Nabi dengan siddiq, dengan syuhada, dengan salih itu berbeda. Dari segi lafal tentu berbeda. Dari segi bahasa berbeda. Sekarang dari segi mana, siapakah mereka-mereka? Nabi, kita tahu nabi. Nabi tercakup di dalamnya rasul, ya kan? Dan setiap nabi itu adalah nabi. Namun tidak setiap nabi adalah rasul, sahih atau enggak? Setiap nabi adalah nabi, sahih atau enggak? Ya iyalah, mau gimana lagi? Tapi tidak semua nabi itu rasul. Baik, nabi di sini mencakup nabi dan juga rasul, yang setiap rasul adalah pasti nabi. Pertama, kemudian siddiqin, yaitu orang-orang yang sempurna tasdik mereka. Apa arti tasdik? Pemercayaan mereka terhadap apa yang dibawa oleh para nabi itu. Sehingga mereka harus ada ini. Sehingga mereka beramal dengan kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu. Jadi tidak masuk di dalamnya Abu Thalib. Karena Abu Thalib mempercayai bahwasanya yang dibawa oleh keponakannya adalah kebenaran dan itu Islam yang sahih. Tapi tidak mengamalkannya dan tidak bersyahadat. Padahal sudah diajak. Tidak termasuk berarti. Tidak termasuk siddiqin. Walaupun pertolongan dari Abu Thalib itu lebih baik daripada pertolongan sebagian sahabat terhadap Nabi. Ya. Tetapi tetap tidak termasuk siddiqin. Syuhada pun tidak, solehin pun tidak. Na'udzubillah. Sekarang asyuhada. Jadi tadi bedanya kalau misalnya siddiq itu yang kepercayaannya sempurna kemudian mengamalkan dengan kepercayaan kesempurnaan kepercayaan itu. Syuhada itu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk li'ala'i kalimatillah faqutilu, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu apa? La ilaha illallah. Kemudian mereka terbunuh. Dan terbunuh ini karena hal itu, karena hal mereka berperang di jalan Allah demi meninggikan kalimat Allah. Bukan terbunuh karena yang lainnya, bukan. Tapi terbunuh disebabkan itu. Baik peperangan di medan jihad, dalam artian di medan jihad secara fisik, maupun peperangan dalam ranah ilmu. Di antara orang berperang dalam misalnya menegakkan tauhid, menenggelamkan syirik dan bid'ah, kemudian dilawan oleh orang-orang yang tetap mengikuti nenek moyangnya misalnya, kemudian dicerca, dihina dan akhirnya disiksa, dibunuh. Di sini kita katakan itu termasuk syuhada, walaupun tidak bisa juga kita secara ta'yin mengatakan dia syahid, wallahu a'lam. Tapi kita katakan yang seperti ini dalam berperang dalam ranah ilmu dan dakwah itu termasuk juga muqatiluna fi sabilillah li'ala kalimatillah. Yang terakhir adalah yang paling umum, yaitu solihun, orang-orang yang soleh. Itu setiap orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya itu soleh. Ya, dan itulah mereka semua keempat kategori yang ada dalam satu kategori, yaitu orang-orang yang Allah beri kenikmatan kepada mereka. Nah, itu beda-bedanya antara nabiyyin, siddiq, dan syuhada, dan syahid, dan juga soleh. Baik. Makna ayat ke-6 secara umum. Sesudah orang beriman memohon untuk dirinya beserta saudara-saudaranya seiman agar diberi petunjuk pada jalan yang lurus, tetapi maksud jalan lurus itu masih umum. Masih mujmal, masih umum. Maka ia menjelaskan dengan mengatakan bahwa jalan itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Tadi yang sirat masih umum. Jalannya siapa ini? Kemudian dikaitkan dengan alladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kalimat orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu pun masih umum. Siapakah mereka? Mereka adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Lafal siddiqin, nabiyyin, syuhada, salihin pun masih umum, sehingga perlu kita mengenal siapakah nabiyyin. Nabiyyin adalah kita tahu. Salihin kita sudah tahu. Siddiqin dan syuhada kita sudah tahu, alhamdulillah. Itulah yang disebut sebagai penafsiran dan ilmu. Kemudian itulah manhaj yang lurus yang menghantarkan seorang hamba kepada ridha Allah Ta'ala dan ke surganya. Itulah agama Islam yang berdiri atas landasan iman, ilmu, dan amal. Ini adalah substansi surat Al-Asr. Iman, ilmu, dan amal. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat. Syirik dikatakan di sini adalah menyembah selain Allah Ta'ala di samping penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meyakini rububiyah atau uluhiyah siapapun selain Allah Ta'ala beserta keyakinan terhadapnya, sekalipun ia tidak menyembahnya, seperti mensejajarkan suatu makhluk dengan Khalik dalam hal sifat maupun perbuatannya. Tadi kita sudah mempelajari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika kita memahami suatu perkara dan mencari suatu perkara, kemudian kita memahami perkara tersebut terdefinisikan, alangkah jauh lebih bermanfaat dan lebih dalam dan lebih mengerti pengetahuan kita ketika kita mencari sinonim atau lawan darinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa lawan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim? Sirat siapa? Apa lawan dari alladzina an'amta 'alaihim? Siapakah lawan-lawan mereka? Lawan-lawan mereka adalah al-maghdubu 'alaihim dan juga ad-dallun. Itu lawannya. Maka Al-Fatihah ayat ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghair artinya selain atau bukan jalan orang-orang dan seterusnya. Di sini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, al-maghdubi 'alaihim orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, ad-dallin orang-orang yang sesat. Dua golongan, dua jenis, dua karakter. Kalau kita terjemahkan secara harfiah bisa salah. Ghair artinya bukan atau selain. Ghairil maghdubi 'alaihim selain orang-orang yang dimurkai. Nah, di sini maksudnya ghairi siratil ladzina, ghairi siratil maghdubi 'alaihim, bukan jalan. Jadi ada yang terhapuskan sirat, makna yang terhapuskan. Dan secara zahir tidak diada, tapi secara makna harus ada. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kita bahas penjelasan kata ghair. Kata ghairi digunakan untuk mengecualikan, seperti halnya kata illa. Sebenarnya di sini maknanya bukan pengecualian, maknanya bukan pengecualian, melainkan pensifatan yang tepat. Kalau misalnya kita maknai begitu saja pengecualian dalam bahasa Indonesia misalnya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kecuali jalan orang yang dimurkai, kayak kurang tepat. Tetapi ghair di sini dalam i'rabnya dia sebagai sifat atau sebagai badal, sehingga ini mensifati yang sebelumnya. Baik, takutnya antum nanti kerepotan memahami ini. 3-4 footnote. Kata ghairu adalah kata mufrad, tunggal, singular, dan mudhaf digabungkan dengan kata lainnya untuk selamanya. Dia nih ghairu itu tunggal, dan dia ghairu ini digabungkan dengan kata lainnya, yaitu digabungkan dengan al-maghdub. Ghairu itu mudhaf, al-maghdubi mudhafun ilaih kalau dalam ilmu nahu atau i'rabnya. Ghairu itu mudhaf, al-maghdub mudhafun ilaih, sehingga ghairu disambungkan dengan al-maghdub dan memasukkan al pada ghairu adalah salah secara bahasa. Sebenarnya tidak salah secara bahasa, melainkan digunakan juga sebenarnya. Namun pada Arab zaman dahulu memasukkan al pada lafal ghairu itu tidak terjadi. Al ghair misalnya enggak. Melainkan mereka tanpa alif lam. Tapi ini tidak usah dibahas lagi. Pada asalnya ghairu berfungsi sebagai kata sifat dan untuk mengecualikan. Oke, ini sebagai kata sifat. Kita lanjut ke al-maghdubi alaihim. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala disebabkan kekafiran mereka dan perbuatan merusak mereka di muka bumi seperti umat Yahudi. Al-maghdubi alaihim di sini ditafsirkan sebagai Yahudi. Berarti kalau dolin ditafsirkan sebagai Nasrani. Penafsiran siapakah ini? Ya, penafsiran siapakah ini? Ini adalah namanya tafsir An-Nabawi. Tafsir An-Nabawi, yaitu penafsiran dari Nabi. Penafsiran yang bersifat Nabawi, yaitu bahwasanya penafsiran al-maghdubi alaihim dan juga dolin, yaitu Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasoro, itu adalah tafsir yang dituturkan langsung oleh Nabi SAW. Langsung. Itu yang disebut tafsir Nabawi. Antum harus bedain tafsir Quran dengan Quran. Kemudian ada tafsir Nabawi atau tafsir ayat dengan ayat, ya. Atau tafsir Nabawi atau tafsir dengan sunnah Nabawiyah. Beda itu. Pikirkan beda itu. Tafsir Quran atau ayat dengan ayat sifatnya ijtihadi. Seorang menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya itu adalah ijtihad, yang kadang bisa salah dan bisa juga benar. Namun tetap metode, metodologi menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya itu metodologi terbaik. Tetapi bukan berarti setiap orang yang menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya itu benar. Belum tentu, bisa saja salah. Itu fahami dengan baik. Jangan sampai kita ketika melihat seorang yang menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lainnya, kemudian kita kata, oh ini berarti benar. Kenapa? Karena dia menafsirkan ayat dengan ayat. Belum tentu. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Jangan sampai kita salah begitu saja. Dari segi metodologi, itu yang paling bagus. Benar. Dari segi teori metodologi. Tetapi dari segi praktek, belum tentu benar. Karena apa? Karena itu sifatnya ijtihad. Itu pun kalau ijtihad, ada orang yang asal bisa. Sekarang ada tafsir Nabawi. Ada juga tafsir ayat dengan ayat yang bukan ijtihad, melainkan memang ayat yang menafsirkan. Contohnya, was-sama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Apa itu thariq? An-najmu tsaqib. Ayat ketiga, menafsirkan ayat pertama, Il Torik. Kalau yang seperti ini bukan ijtihad ini, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qariyah. Al-Qariyah. Ma Al-Qariyah? Wa ma adraka ma Al-Qariyah? Yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthus dan seterusnya itu menafsirkan ayat pertama. Dan ini tafsir Qur'ani. Jadi ada tafsir Qur'ani, dia ada tafsir ayat dengan ayat, tapi ayat sendirilah yang menafsirkan ayat yang lainnya. Ada juga tafsir ayat dengan ayat yang sifatnya ijtihadi. Misalnya antum menafsirkan ayat kedua dalam surat Ali Imran dengan ayat kesekian dari surat An-Nahl misalnya. Nah ini berarti antum sendiri yang menafsirkan, bukan Al-Quran sendiri yang menafsirkan. Paham? Dan ketika antum sendiri yang menafsirkan itu ijtihad namanya. Ya. Ketika benar-benar alhamdulillah antum diganjari dua pahala. Ketika antum salah, jika memang antum ijtihad, antum dapat satu pahala. Jika antum salah karena antum mukosir dan meremehkan, antum dapat dosa. Jika antum benar tapi ternyata antum berijtihad tanpa ilmu, antum dapat dosa meskipun antum benar. Baik, kemudian tafsir Nabawi yang ketiga, yaitu yang ditafsirkan oleh Nabi langsung. Sebagaimana Nabi SAW menafsirkan ini. Ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim Yahudi. Ad-dhalin Nasrani. Nah, ini banyak dalam At-Tabari sendiri, dalam tafsir At-Tabari diriwayatkan dari Nabi sekitar berapa banyak. Kemudian dari tabi'i, dari sahabat segini-segini. Dari tabi'in mereka juga mengatakan hal yang sama. Baik. Kemudian tafsir bisunnah an-nabawiyah. Nah ya, tafsir yang ketiga tadi, tafsir an-nabawi itu tidak ijtihadi itu. Itu adalah tafsir dari Nabi langsung. Adapun yang keempat itu ijtihadi. Yaitu seseorang menafsirkan ayat dicocokkan dengan hadis Nabi. Nah pencocokan ini namanya ijtihad. Sebagaimana mencocokkan ayat dengan ayat yang lainnya. Mencocokkan ayat dengan hadis itu ijtihad. Ijtihad. Itu tafsir orang, tafsir manusia. Tafsir bukan tafsir Nabi. Tapi memakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa saja penafsiran itu benar, bisa saja salah. Tapi secara metodologi itu adalah jenis penafsiran terbaik setelah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Jadi al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin kita tahu itu ya. Makna ayat ketujuh secara umum. Sesudah seorang mukmin memohon kepada Tuhannya untuk ditujukan ke jalan yang lurus, yang merupakan jalan mereka yang diberi nikmat berupa iman, ilmu dan amal. Kenapa titik ini? Ini kalimat yang kurang lengkap jadinya. Ya, enggak kurang lengkap kalimatnya. Oke, footnote. Ini footnote keberapa ini? Oh, di belakangnya. Nanti ajalah kalau gitu. Sebagai upaya maksimal dalam permohonan petunjuk jalan kebenaran tersebut dan kekhawatiran akan tersesat, maka diberi penegasan dengan mengecualikan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan orang-orang yang tersesat. Fawaid, pelajaran yang diambil dari ayat ketujuh. Di dalam ayat ini terkandung motivasi untuk mengikuti jalan orang-orang yang soleh dan menjauhi jalan orang-orang yang tersesat. Catatan. Ini sudah menjadi, ini sudah di luar penafsiran ini. Ini sudah di luar penafsiran. Baik, catatan ini di luar tafsir. Jadi bukan termasuk tafsir, tapi termasuk ulum Al-Quran. Kita baca tadi, tapi kita baca yang footnote 35 halaman 39. Kita baca. Ad-dhalal, kesesatan adalah keluar dan menjauh dari petunjuk yang diharamkan, diharapkan. Menurut syariat, kesesatan ini ada dua macam. Kesesatan pada bidang keyakinan dan kesesatan pada bidang amal. Kesesatan di bidang i'tiqad dan keyakinan adalah segala i'tiqad yang menyalahi baik sebagian atau seluruhnya. I'tiqad Islam yang sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab sucinya atau melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesesatan di bidang amal perbuatan adalah kesesatan dalam beribadah pada Allah Ta'ala dengan cara yang tidak disyariatkan olehnya, dan mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tak boleh dijadikan sebagai sarana pendekatan diri kepadanya. Tak ada orang yang selamat dari kesesatan ini kecuali mereka yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwasanya kesesatan terbagi menjadi dua, di bidang akidah dan di bidang amal. Di bidang ilm dan di bidang amal. Ilm dan amal. Ilm di sini maksudnya akidah. Sebagaimana pembagian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah At-Tadmuriyah. Amal dan juga ilm dan juga amal. Ilm berkaitan dengan akidah, amal berkaitan dengan amalan. Atau biasanya disebut oleh sebagian ahli kalam usul dan furu'. Nah, dalam amal, dalam ilm atau akidah, apakah setiap yang memiliki ketergelinciran atau yang tersesat di bidang akidah lantas dikafirkan? Jawabannya iya atau tidak? Apakah setiap yang memiliki penyimpangan di akidah langsung dikafirkan? Tidak. Tidak. Tidak serta-merta, dilihat dulu jenisnya. Karena banyak di antara. Kalau misal kita kafirkan begitu saja, mayoritas kaum muslimin Indonesia kita kafirkan. Nah, emang mayoritas kaum muslimin di Indonesia akidahnya selamat semua? Tidak. Bahkan mayoritasnya problematika kita sekarang akidah sebenarnya. Sehingga menjalar ke amalan tentu saja. Akidahnya kayak gitu ya, amalannya lebih-lebih. Nah, nanti tidak bisa kita kafirkan begitu saja. Kita lihat. Kita lihat dari jenis penyimpangannya pertama. Kemudian dari konteks personalnya. Kadang bisa aja keyakinan tersebut keyakinan kufur. Namun ternyata konteks orang tersebut konteks orang yang jahil. Misal, kemudian layak diberi udzur, baiknya kita ajari dulu baru. Kemudian baru kita vonis setelah memang sudah dia tegak atasnya hujah. Begitu. Jadi enggak langsung dikafirkan begitu saja. Bahkan seseorang yang mengatakan bahwasanya saya kira sholat itu tidak wajib, misalnya na'udzubillah berkata seperti ini, ternyata dia tinggal di pelosok Kalimantan, tidak langsung atas kita kafirkan lagi saja. Kita lihat konteksnya kehidupannya seperti apa. Ternyata memang terisolasi, tidak ada dakwah yang menyambung, melainkan dia ikut-ikutan saja masuk Islam. Ya, kita ajari yang benar. Ya. Jadi tidak setiap penyimpangan dalam akidah itu langsung dikafirkan begitu saja. Karena ada penyimpangan di bidang asma wa sifat misalnya. Kaum Asy'ariyah yang banyak mendominasi misalnya, apakah kita kafirkan? Tidak. Kalau kita kafirkan, banyak ulama kita kafirkan. Hah? Banyak ulama kita kafirkan. Bahkan bisa jadi mayoritas ulama tafsir kita kafirkan. Kalau misal kita kafirkan Asy'ariyah begitu saja. Nah, Asy'ariyah bukan termasuk ahlu sunnah di bidang akidah melainkan, tapi mereka dalam konteks antonim untuk Syiah, mereka adalah termasuk ahlu sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam beberapa risalahnya. Nah, itu Asy'ariyah, Maturidiyah, bahkan Khawarij sekalipun Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih memilih untuk tidak mengkafirkannya. Bahkan para perawi hadis, mereka banyak yang meriwayatkan perawi dari Khawarij dengan alasan benar bahwasanya mereka ada kebid'ahan. Tetapi kalau kita perhatikan Khawarij pada masa para perawi masih hidup atau ketika di masa Muntaqaddimin, Khawarij mengkafirkan orang yang berdusta. Sehingga mereka adalah orang yang paling jujur jadinya. Tapi sekaligus orang yang paling sesat. Tetapi paling jujur dalam meriwayatkan hadis. Tapi paling sesat. Luar biasa kan? Di luar kebiasaan. Kemudian penyimpangan di bidang selain akidah, di bidang amalan. Apakah ketika kita katakan, apakah setiap penyimpangan di bidang amalan tidak boleh dikafirkan? Tidak juga. Bisa jadi amalan tersebut jelas mengkafirkan pelakunya dan pelakunya tahu. Itu pengkafiran. Nah, jadi tidak bisa dimutlakan setiap penyimpangan bidang akidah itu pasti kafir. Enggak, ini salah. Ini enggak adil ini. Kemudian kita katakan, ada yang katakan setiap penyimpangan di bidang amalan itu tidak boleh dikafirkan. Wah, ini juga salah. Nah, ini murjiah jadinya. Jadinya murjiah. Kalau misalnya kita kan setiap penyimpangan dikafirkan, nah itu khawarij. Setiap penyimpangan amalan itu tidak bisa dikafirkan sama sekali, murjiah jadinya. Gimana ahlu sunnah? Ahlu sunnah dengan perincian. Lihat dulu. Apa akidahnya dulu? Seperti apa penyelewangannya? Amalinnya seperti apa penyelewangannya? Baru dihukumi. Dan itu pun tidak langsung hukumi. Kita lihat juga konteks orangnya. Apakah dia orang yang jahil, mukallid, dan fana, dan gak tahu apa-apa, tiba-tiba ikut-ikutan saja? Atau dia seorang yang alim, yang tahu dia itu salah, tapi mu'anid, mukabir? Nah, ini harus ada perincian. Baik. Baik, kita lanjutkan ke kenikmatan. Kata nikmat adalah isim jenis yang memiliki 4 konotasi. 1. Nikmat iman kepada Allah Ta'ala dan kepada apa-apa yang diwajibkannya untuk diimani. Masya Allah, ini nikmat iman itu luas. Dan juga yang kedua, nikmat mengenal Allah Ta'ala dengan asma dan sifat-sifatnya. 3. Nikmat mengenal apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan apa-apa yang dibencinya. 4. Nikmat taufik, pertolongan dan kemudahan untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dibenci olehnya. Lihat, 4 ini, nikmat ini semua, semuanya nikmat yang bersifat ma'nawiyah atau hissiyah. Hissiyah itu yang bersifat material. Ma'nawiyah semuanya. Andai misalnya, andai kita mendapatkan 4 nikmat ini, tapi nikmat secara materi kita tidak punya. Kita cacat, na'udzubillah. Kita misal cacat. Kekurangan harta. Kekurangan anak dan sebagainya. Tapi 4 nikmat ini kita dapat. Yaitu sudah hidup enak. Andai kita dapat semua dari dunia. Tetapi nikmat 4 sajalah kita enggak punya. Nikmat taufik, pertolongan dan kemudahan untuk melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dibenci. Pasti hancur dia. Satu aja misalnya. Nikmat 4 ini enggak ada. Enggak diberi taufik dia. Amalan-amalannya itu bukan amalan-amalan yang ukhrawi, amalan duniawi semua. Misalnya, hancur dia nanti. Enggak puas. Takut hidup, takut mati. Cinta sama dunia. Jadi wahan jadinya. Nah, makanya nikmat adalah isim jenis yang memiliki 4 konotasi. Dan keempat-empatnya itu berkaitan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ma'nawi. Karena memang konteks di sini siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. 4 konotasi, nikmat iman, nikmat mengenal asma wa sifat, nikmat mengenal apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai, nikmat taufik. 4 yang kita minta. Adapun nikmat dunia tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa taala akan ngasih. Karena udah disiapkan rezeki bagi kita semua, udah siapkan. Tapi tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat dunia. Dengan sendirinya Allah kasih kita nikmat dunia. Dan di sini ihdinas siratal mustaqim, kita meminta jalan yang lurus. Apakah kita meminta harta yang lurus? Enggak. Ya, kita minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketercukupan. Namun yang wajib bagi kita untuk tiap hari untuk memintanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada annabiyyin, siddiqin, syuhada dan solihin. Itu sirnya. Ingat-ingat kalau misalnya kita setiap hari di tiap rakaat dibacakan oleh imam atau kita baca sendiri, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenikmatan apa sih yang kita minta? Tiap hari kita minta kenikmatan ini sebenarnya. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap doa dari seorang yang kalbunya ketika berdoa itu adalah kalbu yang ghafil, lalai. Enggak menyerapi. Ya, enggak ada bekasnya. Makanya kenikmatan iman ketika sholat tidak berbekas. Kenapa? Tidak ada kenikmatan imannya. Kenapa? Persiapannya gak ada. Berawal dari apa? Kejahilan. Gak ngerti. Dari gak ngerti, jadinya gak tahu apa-apa. Gak meresapi apa-apa. Yang diresapi adalah indah suara imamnya. Ya, Masya Allah. Nangis gitu. Indah suaranya, jadi terkenang nih. Gitu kan? Nah, bukan isi dari keindahan lafal-lafal yang diucapkan. Baik. Ini Al-Fatihah antum sampai hafalkan ya. Hafalkan tafsirannya. Dan hafalkan penjelasan ana dari awal sampai akhir. Hafalkan tafsirannya ini. Hafalkan poin-poinnya. Nikmatnya, konotasinya ada empat. Kemudian, siapakah alladzina namta alaihim? Siapakah al-maghdubi alaihim? Siapakah ad-dhalin? Setelah sholat, langsung habis itu nonton bola. Rakaat terakhir tarawih apa namanya? Salat malam. Salat terakhir selesai, tadi baru baca Al-Fatihah selesai, langsung nonton bola orang kafir semua isinya. Maghdubi alaihim waladdallin langsung. Langsung praktek. Ya. Ya, jadi salat itu jadi tergantung dari salatnya. Berarti salat malamnya itu enggak ada isinya berarti. Sama aja enggak ada isinya. Dan salat malam bukan kewajiban. Enggak ada isinya. Hah? Gak apa-apa lah kita nonton bola untuk menunggu supaya tahajud sepertiga malam terakhir. Ya enggak. Setelah nonton bola baru kita bertaubat. Ini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, yahudi dan nasrani. Oh, tadi itu yang baru kita tonton tuh tadi tuh. Ya, besoknya berulang lagi. Enggak habis-habis. Catatan. Kata amin tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Dianjurkan kata ini dibaca oleh imam ketika ia selesai membaca surat Al-Fatihah dengan memanjangkan suaranya. Adapun pemanjangannya itu bebas sebenarnya. Pemanjangannya itu bebas. Kenapa? Kenapa bebas? Antum mau panjang banyak. Amin. Dilarang? Enggak, dilarang. Tapi jangan kepanjangan, jangan berlebihan, ya. Amin terus imamnya udah qul huwallahu ahad. Amin. Kenapa diperbolehkan memanjangkan suara tanpa tahdid, tanpa penentuan? Kenapa? Karena lafal amin tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Amin ini ayat bukan? Bukan. Berarti bukan Al-Quran. Berarti tidak termasuk di dalamnya hukum tajwid. Sudah, antum mau amin. Gitu aja gak masalah. Iya kan? Gak masalah. Gak usah ditajwidkan. Gak masalah. Tapi ya nutupnya harus benar, bukan Nah, itu malah justru tahrif jadinya. Jauh dari apa yang dimaksud dalam bahasa Arab. Jadi mau amin, gak masalah. Mau menulis amin, amin, amin, amin, amin, gak masalah. Ya. Mau mentajwidkan berapa harokat, gak masalah. Karena ini bukan Al-Quran jadinya. Keluarnya bukan Al-Quran. Ya. Atau misalnya di orang barat menulis A-M-E-N, gak masalah. Amen. Nah, itu tradisi mereka, huruf mereka, tidak masalah. Ya, tidak dipermasalahkan. Dan dibaca oleh makmum dan seseorang yang sholat sendirian, karena terdapat sabda Nabi, Iza, sallallahu alaihi wasallam, Iza ammanal imamu fa'amminu. Jika imam membaca amin, maka bacalah amin juga. Yang artinya, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Dan disunnahkan untuk menyaringkan suaranya. Kapan? Kapan dinyaringkan suaranya? Di sholat jahri. Bukan di sholat sendiri, bukan di sholat jamaah yang zuhur misalnya. Tiap-tiap makmum amin-amin sendiri nanti. Bingung nanti imamnya. Karena ada hadis riwayat Ibnu Majah. Kana Nabiya. Iza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala amin. Hatta yasma'aha ahlus soffil awwali fayartajul masjid. Nabi SAW ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau membaca amin sehingga didengar oleh para makmum di saf pertama, maka gemuruhlah suara seluruh masjid. Untuk amin ada dua bahasa. Untuk amin ada yang amin, ada yang amin, ada yang amin, ada yang amin. A mim, ya dan nun. A-nya enggak panjang, ada. Dua bahasa itu sahih dalam bahasa Arab. Sahih dalam bahasa Arab. Meskipun Masya Allah, ada yang perhatian mana? Alhamdulillah, anak kecil. Meskipun kemudian ada yang mengatakan jazakumullah khair, amin itu salah. Artinya apa sih kata waktu itu, artikel itu, artikel liar itu, saya lupa lah. Pokoknya menyalahkan selain, pokoknya harus amin double A dan double I, double A dan double I. Ya, nggak boleh triple A atau triple I, itu nggak boleh. Harus double A dan double I. Kenapa nggak sekalian bahasa Arab sekalian ditulis? Amin dikata salah. Kalau kita merujuk ke kitab-kitab tafsir atau barikat tafsir Al-Qurtubi misalnya, amin itu muafiq lil lughatil arabiyyah, sesuai dengan lughah Arab untuk istijabu doa, untuk tolab istijabatu doa. Gak masalah amin. Antum bilang amin, gak masalah. Sesuai dengan Arab. Ya amin, gak masalah. Tapi kalau misal amin, amin, nah, ini tidak sesuai dengan apa yang asalnya dari bahasa Arab. Itu dalam lafalan. Kalau dalam tulisannya gak usah terlalu diperketat, kasihan. Ya. Apalagi yang seperti di rumah anak, doa kayak orang kaget. Emang karena emang ada kofiahnya di akhir-akhir seperti syair-syair. Ramana tinabidunya hasanah. Kayak udah hasan. Itu udah berarti klimaks doa. Hasanah. Berarti terus amin. Amin. Gak ngerti apa yang dia doakan dan gak ngerti apa arti amin. Bagaimana Allah mau istijabah doa mereka? Nah, gitu kan? Doa orang yang lalai aja belum tentu, sangat sulit diistijabah, apalagi doa orang yang main-main. Terutama jujur aja bahwa orang Betawi di beberapa masyarakat yang biasa ini, ya main-main, kesannya main-main. Ya, yang orang Betawi di Jakarta ini, sebagian masjid-masjid kecil atau musola-musola kecil, main-main. Itu padahal Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara seperti itu. Karena memang terdidiknya seperti itu. Kalau dibilang bid'ah misalnya enggak bakal terima. Kedua, membaca surat Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat salat. Untuk orang yang salat sendirian dan imam tidak ada perbedaan pendapat dalam kewajiban ini. Adapun untuk makmum, maka menurut pendapat mayoritas ulama disunahkan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah yang bacaannya pelan, dan tidak pada sholat jahriyah yang bacaannya dikeraskan, termasuk di dalamnya sholat tarawih, sholat subuh, isya, maghrib, tarawih, dan sholat id. Ini bacaannya dikeraskan. Nah sekarang masalah nih, kalau misalnya sholat zuhur, asar, taunya imamnya bacanya keras, gimana tuh kasusnya tuh? Zuhur sama asar, imamnya bacanya keras. Alhamdulillahirabbil. Kaget semua orang. Lupa gitu kan. Enggak, pada diam kan? Mau mentahzir enggak enak gitu. Entar batal salatnya, mau diam juga gimana? Ya pada diam aja. Gimana mauqifnya? Kalau pernah baca 2 tahun lalu tapinya perlu di murojaah ulang lagi di kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi fikih Syafi'i. Kalau misalnya ada imam seperti itu harus benar-benar ditahzir setelahnya. Ditahzir dari 4 penjuru mata angin. Ditahzir benar-benar. Kenapa antum gini? Kenapa antum berbuat gini? Kenapa antum ini? Dan mungkin kemungkinan enggak usah lagi dididik apa ditakdib tidak menjadi imam untuk sementara gitu ya. Tapi tidak ada nas di situ yang membatalkan salatnya, enggak. Membatalkan salatnya enggak. Ya. Jadi terusin aja kalau misalnya ada imam yang seperti itu. Terusin salatnya, ntar baru setelah ini baru serang imamnya. Berdasarkan hadis, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang mengikuti imam, maka bacaan imamnya adalah bacaannya juga. Tapi ini hadis dhaif ini. Dhaif. Dan hadis ini mentaksis memberikan pengecualian hadis yang berbunyi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Baik, kita istirahat. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Ya, bagi yang ingin istirahat silahkan. Yang istirahat di luar silahkan. Mohon dimatikan. Yang mau bertanya silakan. 5 menit aja ya. Ya. Apa? Ilka? Hah? Iya kena wudu. Iya gimana? Iya kena wudu. Enggak masalah baca gitu. Tapi jauh lebih baik dia menyambung. Dia menyambung jauh lebih baik. Karena lafal itu tidak mengubah makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka na, enggak mengubah makna. Sehingga di sini kalau misalnya disebut di, kalaupun misalnya disebut lahan misalnya, lahan itu apa sih Indonesianya? Kesalahan, penyelewengan, penyimpangan. Tidak, bukan sebuah lahan yang jali yang membuat dia merubah makna. Tapi kalau misalnya sampai merubah makna dan sebenarnya dia bisa dididik atau dia bisa mendidik dirinya untuk apa namanya memperbagus bacaannya, itu bisa membatalkan sholatnya kalau untuk Al-Fatihah. Misalnya orang Jawa gimana? Alkam, pakai kam. Alkamdu, alkam, alhamdu, alham, alhamdu. Angalamin. Itu merubah makna dan merubah bahasa Arab, bahkan merubah Al-Qur'an itu, tahrif. Nah, yang seperti ini asalnya enggak boleh dijadikan imam. Tidak boleh. Tidak boleh dijadikan imam. Kalaupun dijadikan imam, bisa batal sholat dia. Bisa batal sholat dia, namun dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, dia batal sholatnya namun makmum tidak. Makmum tetap bisa sholat dengannya, namun imamnya batal. Tapi untuk lebih baik makmumnya kabur aja lah kalau misalnya tahu ada imamnya dia atau imam rawatibnya seperti itu. Tetapi gini, tetapi kalau misalnya memang itu di kampung Jawa dan semua orang memang mungkin baru masuk Islam atau gimana ya, atau memang masih tradisional banget dan jarang dai yang mengajarkan tajwid di sana. Nah, kemudian orang-orang rata-rata baca alhamdulillah atau waladolin apa ngalamin gitu. Jadi tetap sah sholat mereka karena memang tidak ada yang mengajari mereka untuk menutup dengan sahih. Tetapi ketika ada yang mengajarkan dan juga ada seorang yang bisa menutup dengan sahih, maka wajib menjadi imam dan yang tidak bisa belakang. Walaupun umurnya luar biasa, umurnya walaupun begitu umurnya tua misalnya. Ya, begitu aja. Ya. Itu nyala enggak? Atful am apa? Hadful am alal hadfu apa? Atof, atof. Iya, dadinya masih semakin paling akhirnya itu umum. Tapi di sini kita maknai masing-masing itu berbeda. Ya, memang kalau misalnya kita maknai solihin itu mencakup tiga-tiganya tentu, ya enggak? Mencakup tiga sebelumnya. Awas itu surat kaleng. Mencakup syuhada, mencakup nabiyin, mencakup siddiqin. Ya kan, solehin semua itu. Tetapi di sini tidak kita pahami seperti itu. Melainkan, Masya Allah ada banyak nih. Melainkan seluruh empat-empatnya itu masing-masing memiliki karakter sendiri. Ya, karena begini, tidak semua nabiyin itu mati sebagai syahid, ya kan. Nah, jadinya apa? Kita parsialkan maknanya masing-masing. Berarti walaupun ya bisa jadi atful amal khos, tetapi tidak di sini, tidak kita wallahu alam tidak bisa kita memahami begitu. Iya boleh. Jika wanita salat bernyama sama wanita, haruskah juga dikeraskan jahar bacaannya pada waktu-waktu yang harus jahar, atau boleh sir? Kedua-duanya boleh, disesuaikan dengan kondisinya. disesuaikan dengan kondisinya. Kalau kondisinya harus sir, maka enggak boleh sir. Kalau kondisinya harus sir, maka enggak boleh jahar. Maksudnya kondisinya di sekitarnya ada siapa misalnya. Apabila ketika sholat imam, apabila ketika sholat imam membaca Al-Fatihah, apa yang seharusnya dilakukan makmum? Ya khilafiyah masalah ini, ada yang mengatakan mengikuti, mewajibkan harus ikut, ada yang mensunahkan. Tapi yang pendapat yang dipilih adalah dia lebih baik mendengarkan. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan jika kalian diperdengarkan oleh kalian atau kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Itu yang lebih wallahu alam yang pendapat yang anda pilih. Imam membaca Al-Fatihah ketika di sholat jahriyah dan di dua rakaat pertama. Bukan yang seterusnya yang imam tidak menjaharkan, enggak. Kalau itu berarti kalau tidak menjaharkan berarti makmumnya membaca Al-Fatihah. Diam dan mendengarkan terlebih dahulu, setelah imam selesai baru membaca Al-Fatihah kemudian atau gimana? Diam. Tidak setelah Al-Fatihah selesai amin kemudian kita langsung berlomba-lomba. Aduh, banyak banget. Langsung berlomba-lomba membaca Al-Fatihah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, udah selesai imamnya baca qul huwallahu ahad. Enggak seperti itu. Jangan balapan. Itu tidak ada tadaburnya kayak gitu malah. Hah? Bisa jadi tajwidnya hancur, bisa jadi kita salah beralfatihahnya. Melainkan kita cukup mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kajian dari ustaz yang bermanhaj salaf. Mungkin sini tidak mungkin ya. Juga. Oh, ini ada kata juga. Alhamdulillah, berarti mensifati ini juga alhamdulillah. Bahwa jika sholat berjamaah pada sholat jahriyah, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah dalam hati. Membaca Al-Fatihah dalam hati. Gimana cara membaca Al-Fatihah dalam hati? Bukankah ketika kita mendengarkan Al-Fatihah, itu otomatis kita membaca dalam hati, otomatis mentadaburi dalam hati. Makanya disebut fa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Istami'u artinya apa? Menyimak. Menyimak dalam artian bukan sekadar mendengar, tapi benar-benar mendalami, memaknai. Dan itu lebih dari sekadar membaca sebenarnya. Ya. Mereka mentadaburi. Nah, bagaimana membaca Al-Fatihah dalam hati? Yang membaca Al-Fatihah dalam hati, kita menyimak, mentadaburi, dan membayangkan lafalnya, kemudian memaknai. Lalu pendapat yang rajih, yang mana yang tadi? Yang tadi insya Allah itu yang rajih yang kita pilih insya Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menegur imam yang membaca surah pada sholat yang sir tapi dibaca jahriyah? Tadi. Ya. Manjur. Apa? Enggak, maksudnya ketika dalam sholatnya. Ketika sholat, jangan langsung kita tahzir. Ketika sholat. Jadi berarti kalau misalnya gini loh. Ketika sholat, masa kita batalkan sholatnya? Tidak layak kita membatalkan sholat kecuali darurat sekali. Dan ini bukan sebuah darurat sebenarnya. Dalilnya adalah kita tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Udah dong. Dalilnya adalah kita tidak bisa membatalkan sholat tanpa adanya uzur yang darurat. Adapun hal seperti ini bukanlah sebuah darurat untuk membatalkan sholat. Siapa yang berhak menegur imamnya? Tegurlah imamnya nanti setelah sholat. Ingatkan imamnya. Ini tidak membatalkan sholat. Tidak mencederai sholat makmum. Tapi ini adalah mengkhilaf terhadap sunnahnya Rasul. Dan kalau misalnya semua makmumnya tidak paham, apakah kita bisa ikut sholat berjamaah? Bisa. Gak masalah. Bisa. Tapi kemudian diingatkan bahwasanya antum sekarang masih siang. Apa ini? Jika dalam sholat sir kita masbuq dan belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam sudah ruku, apakah kita tetap dihitung mendapatkan satu rakaat meskipun belum selesai membaca Al-Fatihah? Tetap didapatkan. Karena innama ju'ilal imamu liutamma bihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk kita ikuti bagaimanapun kondisinya. Al-Fatihah itu rukun, kewajiban. Tetapi ketika imam ruku, dan kita ya enggak masalah. Harus, bahkan masalah kalau kita tetap Al-Fatihah terus. sampai dia imamnya naik kita masih waladolin amin, baru kemudian ya itu hancur sholatnya, berarti itu malah bisa jadi batal sholatnya, malah rusak sholat dia malah kayak gitu. Sehingga kerusakan di sini, kerusakan rukun, mengikuti imam dalam sholat jemaah itu lebih buruk daripada kita tidak membaca Al-Fatihah, karena memang kondisional. Contoh lain misalnya, sholat Syria, terus bengong. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ah, ini gimana? Kita teruskan sholat kita. Kita teruskan sholat kita, karena itu lalai dan kita masih ingat kemudian kita membaca Al-Fatihah. Baik, itu. Ah, iya. Yes.